بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواتي في الدين، أعزني أعزكم الله، الحمد لله pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang kita akan berbicara tentang arti penting pendidikan anak di dalam kehidupan kita, ya. Perkara ini sebenarnya sangat panjang, tapi kita hanya mengambil beberapa bagian. Kalau kita berbicara tentang tarbiyah wa ta'lim, ya. Sebelum kita berbicara tentang tarbiyah wa ta'lim, kita akan berbicara arti penting anak itu sendiri. Kenapa kita harus mendidik anak? Karena anak memiliki usia emas dalam dunia pendidikan, dibilang usia emas, yakni usia mulai balita sampai usia SMP. Itu adalah usia-usia emas. Apabila dalam usia ini kita lalai mendidiknya, lalai menanamkan manhaj yang benar, akidah yang sahih, yakinlah untuk ke atasnya susah lagi dong. Karena ini sasaran empuk yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Maka ini sangat arti penting dalam kehidupan seorang orang tua, ya. Kemudian juga sangat penting bagi keluarga, ya. Bila kita berbicara tarbiyatu aulad, berarti kita sedang berbicara tentang masalah konsep pendidikan secara umum. Kita tidak menjurus pada konsep pendidikan formalitas. Kalau orang kaya kayak orang sebut kini, apa? Homeschooling, apa semuanya. Itu bukan baru. Cuman baru kita dengar aja. Memangnya Imam Syafi'i tamat SD apa? Tidak ada tamat SD. Imam Ahmad, para sahabat. Karena sekolah formal itu sekitar abad-abad ke-12. Atau sekitar abad-abad ke-17. Kemudian nanti gelar itu pun baru muncul sekitar abad ke-17. Yang diawali dengan Universitas Bologna, Universitas Yahudi yang selalu memberi gelar kepada gurunya dengan gelar doktor. Lalu gelar itu dilontarkan keluar supaya orang kalau sudah dapat gelar doktor tak mau belajar lagi, tambah bodoh dia. Itu tujuannya. Jarang orang ini. Ustaz pun begitu juga. Kadang-kadang sudah ustaz, malu duduk dengan ustaz lain. Itu dia. Antum kalau nengok di Pekanbaru, ikhwan, berapa ustaz ada Pekanbaru? Sekitar 40. Siapapun ustaz yang datang, protokol itu ustaz semua. Yang hadir itu dokter Asi, apa ini. Selagi mereka tak ada kesibukan, mereka hadir itu. Semua takdim berhenti. Sehingga semua jemaah semangat deh. Kenapa? Rupanya ustadznya bukan satu. Dari Jawa ustadznya juga. Dari ini ustadznya juga. Subhanallah. Maka itu kalau kita dorong, kalau pengumuman sampai sebulan, bisa 5,000 orang datang. Kenapa? Nampak. Masalah ada dalam ustadznya? Ada. Tetapi apakah masalah itu akan mendatangkan kemaslahatan dakwah dan umat? Atau hanya urusan pribadi? Kalau urusan pribadi, mereka semua tekan. Karena yang paling diutamakan ada maslahatan dakwah, maslahatan umat. Subhanallah. Jadi antum jangan heran. Karena di Pekanbaru itu yayasan, antum perlu tahu, tak banyak. Beda di sini. Di Pekanbaru tak banyak. Mungkin sekarang baru 20 lah. Setiap ustaz punya yayasan. Ini Abu Zubair baru buat lagi tuh yayasan. Ustaz Eri baru buat lagi yayasan. Allah ya Tuhan. Kenapa? Kita berkembang. Itu namanya berkembang. Kalau nasi lah jadi bubur, antum kasih ayam, jadi bubur ayam. Kita makan sama-sama. Kalau ayam bubur itu tumpah, kasih ke ayam. Nanti ayam gemuk, kita potong ayam. Kita makan. Gampang penyelesaian masalah. Cuman bisa tak kita menekan untuk kemaslahatan umat itu. Itu yang paling penting. Kita ni kadang-kadang bicara kebaikan umat. Tapi di balang kebaikan umat tu, gara-gara keramik dipasang salah pasang aja tak datang ke masjid. Saya minta keramik tu melintang gini. Ngapa kau pasang bujur? Hah? Kalau gitu saya tak datang. Gara-gara keramik tu terpasang bujur, dia tak datang ke masjid. Itu punya masalah. Karena kita perhatikan. Ya. Maka itu tarbiyah yang ingin kita bicarakan. Baik, kita mulai dengan makna tarbiyah wa ta'lim. Tarbiyah wa ta'lim. Ya. Kalau kita berbicara apa yang diungkapkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Alabi. Mantap. Ali Hasan Al-Alabi. Kata tarbiyah terpulang dari tiga akar. Disebutkan oleh beliau. Tarbiyah itu asal dari Rabba Yaruhu. Yang artinya Rabba Yaruhu. Ini artinya tumbuh. Berkembang. Maka itu kita katakan Ar-Riba. Karena tumbuh dah berkembang. Mana yang kedua? Rabba Yarba. Rabba Yarba. Rabia atau Yarba. Ya, artinya juga berkembang. Tumbuh dan berkembang. Kemudian Rabba Yarbu. Ya, Yarbu yang artinya memperbaiki, mengurusi. Dari sini kita pahami apa yang dikatakan dengan tarbiyah wa ta'lim adalah urusan kita untuk mengajarkan dan memperbaiki anak-anak kita. Bagaimana mentransfer pendidikan, pengajaran kepada mereka supaya ada terjadi perubahan kebaikan kepada anak-anak kita. Itu secara ringkas yang ingin saya katakan tentang makna tarbiyah secara umum, ya. Jadi kita tidak sedang seminar harus banyak ini itu. Kemudian bagaimana kita mengajarkan anak? Kenapa kita harus mengajarkan anak? Apa arti penting anak itu? Karena biaya, tenaga, usaha yang kita lakukan untuk mendidik anak kita itu sebanding dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih ya gitu. Maka itu dikatakan satu dosa yang besar bagi orang tua adalah mereka tidak memberikan, kesalahan orang tua tidak memberikan kepada anaknya pendidikan yang baik. Kan banyak orang tua yang paling penting semua dapat. Kalau dia minta blackberry, kasih blackberry. Kalau tak ada blackberry, Lenovo. Pak juga kata Lenovo. Sama-sama itu produk Indonesia. Ya, blackberry dengan Lenovo. Nah, dapat tu. Nah, tinggi sikit, Samsung pakainya. Sama. Ibu-ibu kalau sudah dekat dengan blackberry, lupa mikir suami. Blackberry dipikir terus. Suami sakit tak pernah kena picit. Allah, betul-betul lah. Suami gitu juga. Kalau sudah berasikan dengan blackberry, istri di depan pun di samping, tak ada. Tak peduli dia tu. Ya? Nah itu. Maka-maka bukan tak boleh. Boleh makainya. Cuma batasilah. Kadang-kadang kita tu salah faham. Ya? Baik. Apa arti penting anak? Yang pertama, anak itu adalah nikmat. Anak adalah nikmat disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra, "Summa radadna lakumul qarrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nadhira." Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, orang-orang Romawi. Ketika melawan Persia, kalah. Allah berikan ini giliran untuk mengalahkan mereka. Dengan apa Allah katakan? Kami wa amdadnakum bi amwal. Kami beri perbanyak harta. Kemudian anak-anak Sebuah nikmat yang Allah berikan. Anak, nikmat, anak, rezeki yang utama. Maka itu Rasulullah katakan banyak anak, banyak rezeki. Ada orang bilang, oh itu tak benar Ustaz. Banyak anak, banyak rezeki. Dari mana itu bilang tak benar? Cuba tanya orang yang sudah nikah. Punya anak tak? Belum ada rezeki Ustaz. Nah, kan? Rezeki. Andailah. Sudah punya anak, belum ada rezeki Ustaz. Berarti dapat anak, baru dapat rezeki. Satu anak, satu rezeki. Dapat 30 anak, 30 rezeki. Banyak anak, banyak rezeki. Setiap anak bawa rezeki. Kenapa kita takut? Kalau anak ayam, mau 10. Tapi anak orang, 2 aja cukup Ustaz. Lebih sayang pada ayam daripada orang. Memangnya ayam itu lebih mahal daripada orang apa? Tengok. Banyak anak, banyak rezeki. Insyaallah banyak anak, banyak rezeki. Ya Allah kasih rezeki. Ya? Kalau kata orang, kalau banyak anak tak bisa diatur Ustaz, gimana? Banyak anak tak bisa diatur, pasti orang katakan wajar. Coba 2 anak tak bisa diatur. Apa kata orang? Kurang ajar. Antum mau disebut wajar atau kurang ajar? Itu banyak anaknya tuan. Tak bisa ngatur orang bilang, wajarlah anaknya banyak. Ente 2 anak tak bisa ngatur. Kurang ajar yang dia namanya. Tulis. Oh kalau banyak anak tak jadi-jadi. Antum bayangkan banyak anak tak jadi. Cuba ada 33 anak kita. Semuanya jadi gubernur habis Quran. Mana hebat? Daripada 2 tak jadi-jadi. Oh kita kan harus berencana, betul. Nikah itu harus berencana. Kalau tak punya rencana, itu ditangkap Satpol PP namanya dong. Tak ada rencana nak nikah, cuma jalan-jalan aja. Tidak berencana, nikah punya rencana. Ya? Rencana punya banyak anak, kan rencana juga. Tadilah, pun menjarakkan, ah itu boleh. Kan itu bicaranya. Tak bisa ada orang ingin pakai KB. Anaknya lahir 3 sekalian. 2 kali melahirkan, 6. Bayangkan nanti. Tak ada urusan kita. Allah memberi apa beri, terima. Ya? Anak adalah sebuah nikmat. Kemudian anak juga disebut sebagai Qurratul A'yun. Qurratul A'yun. Walladzina yaqulun rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Ini Allah menunjukkan sifat ibadur rahman. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Orang-orang yang menjadi hamba ar-rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi ini dengan ketenangannya, dengan ketawaduannya. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau orang jahil ngomong mencacinya, memakinya, justru mereka kan qalu salama. Mereka ucapkan perkataan yang baik. Tengok adabnya dong. Kalau kita kan enggak dong. Kalau ada orang bilang, "Eh, ada surga? Oh, yuk, ada neraka?" Kan itu jawaban kita itu kadang-kadang. Kita sudah coba ada surga, langsung naik. "Eh, ada neraka?" Padahal, alhamdulillah. Mudah-mudahan antum bisa ikut juga ke dalam surga. Banyak bahasa yang lebih baik yang bisa kita gunakan. Kenapa kita menggunakan bahasa-bahasa yang justru memancing kemarahan? Ya? Kemudian, Qurratul A'yun. Kenapa Qurratul A'yun? Lihat, Rasulullah minta kepada Allah agar sholat itu yang dicintai atau menjadi Qurratul A'yun? Menjadi Qurratul A'yun. Hamba Allah yang beriman, hamba yang rahman, juga meminta kepada Allah agar anak dan istri itu menjadi Qurratul A'yun. Apa rahasianya? Karena Qurratul A'yun itu, dia berada di atas cinta. Kalau orang bicara saya mencintai anak, wajar. Tapi di atas kecintaan itu adalah Qurratul A'yun. Di mana letaknya? Orang yang kita cintai belum tentu memberikan ketenangan pada jiwa kita. Anak kita cintai, semua kita belikan. Tak ada yang ingin anak itu kecuali kita belikan. Tapi setiap nengok anak itu hati kita sakit. Kita cintai dia, tapi dia belum menjadi Qurratul A'yun. Tidak. Nah, kita minta istri kita, anak kita jadi Qurratul A'yun. Istri juga kadang-kadang kita cintai. Dia ingin berhias, nak pakai lipstik, nak pakai ini. Kita belikan. Tapi ternyata bukan untuk kita, untuk kondangan. Kalau kita dipakai ini cuma minyak cap kelapa sawit. Ha? Kan hati kita tu agak aduh, lalu beli mahal-mahal, tak pernah menikmati bibir merahnya tadi. Rupanya kalau sudah pergi kondangan, baru dipakai semuanya tuh. Nasib, nasib suami. Dia jadi kurotul ain, menenangkan kita. Kita ingin istri kita, anak kita menjadi kurotul ain. Kalau ingin begini, mesti ada pendidikan. Tak mungkin simsalabim bisa jadi anak. Ada pendidikan untuk anak, ada pendidikan untuk istri. Kalau kita tak bisa ngajar istri, antar istri ke majelis taklim, lalu jemput dia. Wallahi kawan, Rasulullah kalau sama istrinya, walaupun umur Rasulullah itu sudah 50 tahun, kemesraan dengan istrinya menakjubkan. Ya? Kadang umur mukminin ingin naik onta, ya? Pahanya Rasulullah tegakkan, dipijak pahanya tuh agar istrinya naik onta. Bayangkan itu, coba kita pernah tak bukakan pintu mobil untuk istri kita? Betul-betul buka. Allah, betul-betul itu. Tak ada. Lah banyak anak pasti tidak bukakan korang lagi. Allah, padahal kalau ada pejabat, badan masih kuat, sanggup kita bukakan pintunya kan? Oh, Pak, silakan Pak. Itu HP-nya pun kita pegang. Sini Pak, berat HP-nya Pak. Kita pegang kan? Allah, coba istrinya tu. Saya nanti ni emas bukakan. Gitu. Itu bukan emas 24 karat lagi. Emas memang tak berkarat lagi, mas. Menakjubkan. Itu Rasulullah itu keluarga Islam di sini makan itu juga. Begitu naik motor, dek, pakai helm. Nih, gini cara pakai helm. Itu. Lah tua-tua masih minta dipasang-pasangkan juga. Padahal itu kan sendiri. Terasa istri itu dihargai gitu kan? Insya Allah bertambah kasih sayang istri itu. Kalau dulu dia melarang poligami, bisa-bisa disuruhnya lagi tuh. Oh, kalau itu semangat semua bapak-bapak. Iya, coba lah. Ini ada kemesraan. Ada buku khusus nanti insya Allah. Mudah-mudahan bulan April terbit. Itu Risalah Cinta Merindu khusus untuk keluarga. Kalau ini buku untuk anak-anak saja lagi. Berarti kan keadaan itu ya, menjadi kurang lain perlu pendidikan anak. Menenangkan hati kita. Sekarang perhatikan, solat kita itu sudah jadi kuratul ain bagi kita atau belum? Umumnya belum. Baru sekedar memenuhi kewajiban. Kalau sekiranya tak wajib solat itu, tandanya solatlah. Tapi kalau dia menjadi kuratul ain, justru ketika solat itu tenang gitu. Sebab kita dipanggil, betul-betul menyejukkan. Rasulullah minta, ya Bilal aqimi shalah, arihna bisalah. Wahai Bilal, dirikan solat, istirahatkan kami dengan solat. Kalau kita tak, pas waktu solat itu berkecamuk semuanya. Piutang tadi belum diminta, kita tengok sedang solat tadi dunia di depan. Begitu habis rukuk, kemana dia pergi lagi ke dia? Awak nak minta utang lah setahun, baru dia ketemu. Allah, betul-betul lah. Begitu takbir juga, baru tertengok jam. Lah jam 10, janji jam 10.30. Imam ni, apa yang dibacanya nanti panjang-panjang ni? Allah, betul-betul. Belum jadi kurang. Mata itu, dia tak membekas solat pada diri kita. Tak masuk dia. Tak ada kehausan, tak ada kerinduan. Sama orang belajar ilmu. Ya, orang belajar ilmu ini sudah tak dia menjadi hal yang menenangkan jiwa dia. Lihat itu. Ketika saya Islam sakit, lalu datang tabib memeriksa saya Islam. Lalu tabib katakan, wahai syekh, kalau antum ingin sehat ingin ini, coba kurangi aktivitasmu. Kata saya Islam, boleh saya bantah? Tentu tak berani dokter menghadapi saya Islam. Islam mau dilawan pula kan? Boleh, yes, sir. Boleh. Bukankah orang itu akan lebih mudah disembuhkan apabila dia bertemu dengan yang ia cintai? Ya, bagaimana engkau melarang saya membaca menulis sedangkan itu yang paling saya cintai? Kalau itu di luar jangkauan kami, okay. Sudah menjadi. Si Albani suatu ketika sakit mata, oleh dokter bilang jangan baca. Dibawanya baca, sembuh sakit mata. Kita juga gitu. Ya. Cuman terbalik. Kita waktu baca tu yang sakit mata kita. Ha? Mulai lah tu. Ha? Lah. Sekali, dua kali, tiga kali, lewat tu. Ha? Sehingga majlis taklim tu tempat tidur paling nikmat di dunia. Baru aja amal ba'du, anda lewat tu. Yang siamat dengan berdu pun, dah dituju lah tu. Tu gara-gara amal ba'du katanya. Lewat. Memang suratul a'in rupanya, taklimnya. Nah, kalau dia jadi kebutuhan, dia akan datang. Ini kadar Allah, ikhwan, hujan berhenti. Tapi kalau sempat hujan tak berhenti, mikir orang nak datang. Yakinlah. Pertama, tak ada bagi jas hujan. Tapi itu kan aneh. Dia bisa beli motor, tapi tak bisa beli jas hujan. Itu pikiran aneh ni orang. Motor 15 juta, jas hujan 50 ribu, tak bisa dia beli. Kan aneh orang ni. Sebenarnya kalau dia buka bannya satu, dia jual. Tak dia beli. Ganti jas hujan, tapi aku tetap tak dapat pergi sebab motor antum tak boleh lepas satu. Allah, betul-betul lah. Nah, coba. Jadi Quratul A'yun ada perlu pendidikan. Tengok aja ayat ini juga. Waja'alna tu'adwajina, isteri-isteri kami. Itu banyak isteri itu. Tak satu isteri, isteri-isteri kami. Karena isteri itu kan tiga. Kalau satu, ikhwan. Kalau dua, istu. Kalau tiga. Ya. Jadi ada orang tanya, Ustaz Ali, sudah punya istri? Oh, belum. Jadi, anak punya zaujah, belum punya istri. Mingkir dia. Ah, nah, itu dia musnya. Lu punya istri itu tiga. Ya. Jadi, kalau belum punya, wis. Ya, yang bujang-bujang, yang tak punya, wis. Antum pakai cincin pemanis pun tak ada orang tertarik dengan antum. Semenjak pakai cincin ni, Ustaz, melamar orang susah. Tapi semenjak saya pakai cincin ini, setiap akhwat nengok saya senyum, Ustaz. Antum tahu akhwat nengok antum juga aneh. Kenapa orang ini? Ini kayak orang yang jumpa di jalan kemarin, kan? Ya, berbeda. Mari, kurang senang. Istri perlu dididik. Ada waja'alna lil-muttaqina imam. Jadikanlah kami pemimpin al-muttaqin. Pemimpin apa? Pemimpin agama. Bukan pemimpin dunia. Pemimpin agama. Jadi anak kami pemimpin agama. Jadikan diri kami pemimpin agama. Ini perlu pendidikan. Pemimpin dunia. Ya laki, jangan heran. Belum mati lagi pemimpin. Lah perempuan orang nak jadi pemimpin. Kalau pemimpin akhirat, pemimpin agama, susah. Wafat aja ulama untuk cari gantinya itu lama dah. Ada muncul pun paling berceramah, bukan ulama. Tapi kalau namanya pemimpin dunia, belum mati lagi lah banyak nak jadi pemimpin lah. Belum mati lah. Maka itu kita ingin anak kita jadi, oh besok dia jadi pemimpin dunia, itu lain urusan. Tapi faktor utama kita, bagaimana anak kita menjadi pemimpin bagi agama itu. Itu yang mana katakan, antum menyekolahkan anak. Kita bekerja pagi, sore, malam. Semua biaya kita berikan untuk anak kita. Ha? Apapun kita korbankan, hanya pikiran kita untuk masa depan anak. Bapak yang kita anak bapak jadi sarjana. Walaupun namanya sarjono, tapi belum tentu dia dapat jadi sarjana. Yakin tak? Kalau perempuan sarjani namanya, dapat istri sarjono, suami sarjono. Alangkah sarjananya 3S. Mana nak nengok katanya pengumuman anak ini Ali Ahmad LC. Ini kesalahan menulis. Anak ini bukan LC, ikhwan. Itu langsung ceramah itu baru ngaji. Anak sudah lama ceramah ini. Bukan langsung. Apa salahnya untuk buat gelar anak itu Dr. Ali Ahmad MA? Kenapa salah? Cuma nulis saja. Nah, kalau orang nanya, suruh nanya, doktornya dari mana Ustaz? Doktornya itu dari Riau. Doktor, dari Riau. MA Ustaz? Melayu asli. Tanya. Doktor juga. Kalau orang tanya, tanya, dari mana Ustaz itu dapat doktornya? Tanya dia sendiri sama dia, dok. Dapat dia jawab, ma. Itu ni LC merendahkan anak itu. Lucu-lucu, lincah, licin, semua lengkap. Saya ni, saya jangan licik saja lah. Lihat, itu kurang lain. Jadi anak kita perlu pendidikan. Tak mungkin kita lepaskan pendidikan anak. Kemudian anak juga sebagai musuh. Nah, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Wahai orang beriman, sesungguhnya di antara anak-anakmu, isteri-isterimu ada yang menjadi musuh kepadamu. Ya? Syekh Abdul Rahman As-Sa'di mengatakan ini merupakan peringatan Allah bagi kaum mukminin agar tidak terjerumus oleh tipuan isteri dan anak. Isteri kita kadang-kadang menipu kita bukan jelas-jelas ya, Pak. Mas, ada anu Mas, kredit Mas tadi ringan, kan gaji akan naik, Mas. Sebab pertambahan utang itu berbanding lurus dengan pertambahan gaji. Ya, itu pertambahan utang. Kadang gaji belum naik, utang sudah naik. Itu masalah. Begitu gaji turun, utang mana naik? Bisa aja. Dia minta baju ini, dia minta ini. Itu fitnah. Kita merasa apa, nanti istri kita nangis, ini takut. Ujian. Lihat sahabat. Zaid al-Khair. Ingat anak. Beliau diangkat jadi khalifah. Jadi gubernur. Jadi gubernur. Dibekalkan oleh Umar bin Khattab duit 1,000 dinar. Sudah sampai di tempat dia jadi gubernur. Dia bilang sama istrinya. Istriku. Uang ini bagusnya kita dagangkan. Dengan perdagangan yang insya Allah kita akan terus mendapatkan untung 70 sampai 700 kali lipat keuntungan kita. Istri ini belum nangkap maksudnya suami ini. Oh ya, silakan. Pergi dia ke pasar, dia infakkan semua duit itu tadi ke fakir miskin kayak ini, sudah berjalan waktu. Istri tanya, bagaimana usaha kita dagangannya? Insya Allah sudah ada jaminan keuntungan dari Allah, itu sudah dijamin. Lama-lama istrinya pikir, mana duit untungnya? Tahu akhirnya bahwa duit itu sudah habis. Wanita, Pak, selemah apapun dia, kalau sudah menangis, itu bisa luluh tuh. Suami sekarang apapun, begitu nengok tangisan, mana pula istri dia ini adalah wanita yang tercantik di kampungnya. Antum bisa bayangkan, Pak. Dia nengok istrinya begitu dibesarkan hatinya. Apa dia kata pada istrinya? Istriku, ada apa? Engkau kan tahu, di surga itu ada bidadari. Kalau turun ke dunia ini, terang dunia ini, cahayanya. Saya rasa lebih baik mengorbankan yang di dunia untuk mendapatkan yang di surga daripada mengorbankan di surga untuk mendapatkan dunia. Subhanallah. Istrinya wanita yang arif. Ngerti? Wah, ini tak bisa dikertak nih. Iyalah, Mas. Tapi istri kita gini jangan coba dikertak. Dek, adik kan tahu di surga itu kan ada bidadari kalau turun di dunia ini terang dunia ini. Lebih baik mengorbankan yang di dunia daripada mengorbankan yang di surga. Istri kita bilang, Mas, belum tentu Mas dapat yang di surga itu lagi. Nah, hilang pula yang di dunia. Aduh, masuk mikir lagi jauh itu di awal. Kan kacau gitu, Pak. Ini bukan ngajarnya. Tapi setiap suami yang alim, saleh, dizalimi oleh istrinya, apa kata istri kita yang di surga? Wahai wanita, kenapa engkau siksa suamiku? Dia itu singgah sebentar kepadamu, besok dia kembali kepada aku. Itu harus Nabi. Tentu dengan kesolehannya, bukan dengan kesalahannya. Ya. Kemudian, anak itu juga merupakan fitnah. Wa'alamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah. Ketahuilah. Ya. Bahwasanya harta dan anak-anak itu merupakan fitnah. Suatu ketika Rasulullah sedang hadis. Ya. Sedang khutbah. Datang Hasan Husain main. Rasulullah turun mengambil cucunya, memperbaikinya ini, lalu Rasulullah naik lagi khatib. Rasulullah katakan, sadaqallah, benarlah Allah mengatakan bahwa di antara anak-anak dan harta itu ada ujian. Ini juga pelajaran kita mengajarkan anak-anak. Jangan dibiarkan anak-anak itu dalam orang sholat, dalam ini membuat keributan. Kalau sempat orang tidak khusyuk gara-gara anak kita, anak tak berdosa ikhwan, tapi kita lah yang berdosa. Itu harus ada cara. Mungkin kita duduk agak samping, apalagi dalam satu masjid itu kadang ada orang berpandangan bahwa anak membatal, memutus. Nah, jangan bertahan di situ, ya. Pokok di sini. Jangan, kita orang situ menyeru dulu. Anak di samping, kemudian kita bisa pegang. Kalau dia nak lari, kita bisa pegang. Ya, supaya anak-anak tahu ini masjid bukan untuk bermain. Kesalahan kita adalah kadang-kadang bawa anak tu pas waktu dia nangis. Yang uminya berpesan gitu juga. Bih, kau kemana? Solat, ni bawa ni. Daripada dia nangis di rumah, anak kan berpikir daripada nangis di rumah, lebih baik nangis di masjid. Nah, antum bawa ke masjid, nangis di masjid. Nah itu, ada adab, tak ada larangan anak itu putus sakit. Nah, tetapi kan ada adab mengajar anak. Dia dipegang. Pak, anak ini kekuatannya adalah kelemahan dirinya. Kekuatannya kelemahan dirinya. Kalau antum nak bawa anak sholat, buat perjanjian pada dia. Sholat ya, tak boleh main ya. Ini ya, buat perjanjian. Iya, Bi, bawa. Nanti dia tetap main juga. Tetapi perjanjian itu harus dipegang. Lama-lama dia ngerti itu. Kadang-kadang anak berjanji tak main. Dia main aja. Begitu dia tengok kawan main, dia melarang kawan main. Eh, jangan main-main. Ini sholat nih. Dia ngomong sampai orang ada sholat. Begitu kadang-kadang, kenapa main-main? Tidak main-main. Orang itu main-main. Tadi dibilang jangan main, jangan main. Tadi dia main terus dia. Anak-anak lah namanya. Dia rasa dia tak main-main. Sama kita anak-anak. Hus. Sholat tak boleh ngomong. Aku tak ngomong negah orang itu aja. Untung aku tak ngomong kata dia. Untung aku tak ngomong. Tak ganggu orang. Kata dia ngomong semua kan ya. Nah itu anak-anak. Pegang janjinya. Kalau dia pegang janji, tahu aja kau itu. Pegang janjinya. Tengok anak. Kalau kita janji beli pesawat mainan, kita belikan mobil mainan, dia ambil lah. Dia ambil itu. Mobil itu dia ambil. Tapi ingat, mobil bukan janji antum. Janji antum apa? Pesawat, mobil itu nggak bisa duit, dia tetap minta pesawat. Sebab antum janjinya, itu mobil, nggak habis, tapi itu pesawat, kata dia. Seperti anak itu, pegang janji dia, diajar mereka. Ya? Itu pendidikan anak, memang harus diajar. Kadang-kadang kita ini berlebihan dalam mendidik. Contohlah, saking semangatnya kita nak ngajar anak, mereka itu mulai dari kecil sudah diajar Iqra. Begitu umur 3 tahun tak nak baca Iqra langsung kena cubit. Banyaklah ibu-ibu buat macam itu. Saya tanya, solat umur berapa tahun baru boleh dipukul? 10 tahun. Memangnya baca Iqra itu lebih tinggi daripada solat? Rasulullah katakan solat tiang agama itu rukun Islam. 10 tahun baru dipukul, itu pun tak boleh meninggalkan bekas. Kita baru aja anak kecil, tak baca. Sehingga anak kita tengok muka kita macam kang gitu tengok. Rasulullah bilang. Kita tengok anak Musa, umur 6 tahun setengah hafal Quran. Kita pun ingin semua anak kita 6 tahun setengah hafal Quran. Ya, itu Musa. Anak kita siapa? Jadikan dia diri dia, jangan jadikan dia diri orang lain. Jangan jadikan anak penerus cita-cita kita yang ingin hafal Quran, tapi tak hafal. Akhirnya anak yang ditekan. Itu banyak terjadi. Maka itu harus tengok. Kalau ada ujian, nilai merah, siapa yang paling banyak marah? Anak atau bapak? Atau ibu? Orang tuanya yang paling ngamuk. Untuk anak kita jawab, B, kan saya ujian ni. Kalau bapak, cuba besok abis ujian katanya. Ini pula pendidikan supaya anak-anak itu tahu memang tidak semua anak itu menjadi seperti Imam Tabi'i. Tidak ya, Bi? Karena sahabat pun seperti itu. Ada ahli perdagangan, ada ahli perang, ada ahli ini. Namun pendidikan agama itu harus diberikan. Itu dia. Ini tidak lalai karena mencari dunia. Pendidikan agama diabaikan, tak pernah diajarkan, tak pernah ini. Inilah yang jadi masalah. Ya. Kemudian, Itu diantara keutamaan-keutamaan, ya. Dan juga disebutkan yang kelima bahwa anak itu adalah perhiasan dunia. Zuina lin-nasi hubus hawa minan nisa wal banin wa qanatiril muqaddah. Anak-anak itu dihiasi. Kita dihiasi dengan kecintaan kepada wanita, anak-anak. Ini disebutkan oleh ulama kita, ini dinamakan cinta tabi'. Ada cinta yang syirik, ada cinta tabi'. Cinta yang naluri kita boleh menyintai, ya, tetapi dalam cinta kepada Allah, contohnya cinta kepada anak dan istri, itu hiasan kehidupan dunia ini. Nah, kalau sudah kita tahu itu, mari kita perhatikan lagi keutamaan anak yang soleh. Ya, anak yang soleh memiliki keutamaan. Ya, pertama amalan anak yang soleh. Amalan anak yang soleh dan solehah itu, insya Allah, tetap mengalir kepada orang tuanya. Dia niatkan, tidak diniatkan untuk orang tuanya, insya Allah tetap mengalir. Allah subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a maluhu ila min thalathin, sadaqatin jariyah aw 'ilmun yantafa'u bihi aw waladin salih." Apabila mati anak Adam, putus segala amalannya, kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, sedekah jariah lagi hidup. Kalau sudah mati itu sedekah, bukan sedekah jariah. Dan sebab harta itu adalah harta untuk ahli waris tidak. Tetapi anak dibolehkan untuk berinfak atas nama orang tua. Cukup mengatakan ini infak 100 juta atas nama ayah atau ibu saya. Cukup. Jangan ditambah lagi pahalanya dikirimkan. Memangnya malaikat itu tukang pos yang suruh kita kirim sana sini. Ya sih, kalau pahala bisa dikirim, anak mau ngirim dosa. Sebab anak banyak dosa. Semoga dosa-dosa anak ini berpindahlah kepada para perampok penjudi zaman dulu tu. Jadi anak tak berdosa lagi. Nah, cukup kita katakan atas nama orang tua. Dan itu dibolehkan oleh para ulama. Dan itu diadakan akan mengalir, akan dapat. Lapas tadi ya, berbeda lapas, lain tujuannya. Kita sebut atas nama orang tua kita, soal terima tak terima itu kan urusan Allah. Dan Allah kan tak pernah beritahu kita apakah amalan kita diterima atau tidak. Sehingga Ali bin Abi Thalib katakan, dan para sahabat juga sebagian mengatakan begitu. Kalau aku tahu, ada banyak. Satu amalanku itu diterima Allah, maka itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Satu aja amalan diterima Allah, aku tahu itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali dari orang yang bertakwa. Masalahnya kan kita tak tahu apakah amalan itu diterima. Maka itu kita disuruh memperbanyak amalan. Walaupun kata Rasulullah, amalan kita kan tak masukkan kita dalam surga. Yang masukkan kita dalam surga itu apa? Rahmat Allah. Lalu apa hubungan rahmat Allah dengan amalan? Logikanya praktis. Kalau ada pengumuman, kirimlah SMS sebanyak-banyaknya, Anda akan mendapatkan hadiah mobil. Berebut tak orang kirim SMS? Satu SMS atau sebanyak-banyak SMS? Banyak-banyak SMS. Untung-untung, dari sekian banyak SMS yang dikirim itu, ada yang menyebabkan kita mendapat mobil. Kita disuruh beramal banyak, untung-untung ada sekian banyak amalan itu yang menyebabkan kita mendapat rahmat Allah. Itu dia kan? Bukan sia-sia. Banyak amalan kita tak tahu apakah amalan kita terima atau tidak. Dengan banyak kita berharap ada di antara amalan kita itu mendapatkan rahmat Allah dan dimasukkan dalam surga Allah. Lalu kalau sudah masuk, baru diukur sampai di mana amalan kita. Nah, anak yang soleh, dalam satu riwayat disebutkan, inna rajula laturfa'u darajatahum fil jannah. Seorang laki-laki, kalau rajula masuk laki-laki, itu termasuk orang tua lah maknanya, ya, laturfa'u darajatahum fil jannah. Tiba-tiba derajatnya di surga itu diangkat. orang tuanya sudah diberi Allah nikmat masuk surga, tapi tempatnya rendah. Tiba-tiba la turfa'u darajatahum, diangkat derajatnya di surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia berkata, "Ala ana hada? Kenapa saya bisa diangkat ini derajat?" Lalu dikatakan, "Qila lahu," dikatakan kepadanya, "Laqad istaghfaruka wa lanka." Karena anakmu selalu mohon ampun untukmu. Kalau anak kita tak soleh, apalah doakan, nyumpah dia. Kadang-kadang kita sakit-sakit kerasnya, dia berdoa agar kita cepat mati. Ustaz, kenapa? Bisa baca Yasin di rumah saya, Ustaz? Apa pasal? Mak saya lah lama sakit, Ustaz, tak mati-mati juga, Ustaz. Dia. Oh, gitu. Kenapa kau tak doakan minta mati aja cepat? Kenapa alasan kau baca Yasin? Kan banyak lah itu. Kenapa ya, sekarang tu mau ya? Dibacakan supaya cepat mati. Allah ikhwan. Lain manfaat dan guna dah dibagikan, Pak. Kalau bisa itu mematikan orang, kalau perang kita baca aja lah mati semua. Jangan dianggap pula dilarang baca Yasin. Iya, baca lah. Tak ada larangan baca Yasin. Kapan waktu antum baca, baca. Islam tak melarang, tapi ketika antum mengkhususkan, itu yang jadi masalah. Jangan dikhususkan, ya. Baca aja. Kemudian, itu anak-anak yang soleh. Kemudian, kita perhatikan lagi anak wanita. Kenapa anda bahas anak wanita itu keutamaannya? Karena itu lihat, banyak orang. Kalau ditanya, sudah punya anak? Sudah, Ustaz. Berapa? 4, Ustaz. Tapi itu langsat. Ada. Tapi perempuan semua, Ustaz, saja. Tak ada lagi-lagi. Tengok, nada kalimat perempuan semua itu seolah-olah ada kesalahan dia. Kenapa tak ada anak laki-laki? Coba antum bayangkan, Pak. Padahal anak wanita dia memiliki keutamaan tersendiri. Seorang yang diberi ujian dengan anak wanita, dia beri pendidikan yang baik, dia beri berbuat baik kepada anaknya sampai dia didik dengan baik, lalu dicarikan pasangan yang baik untuk anaknya, cukuplah anak itu sebagai benteng dari api neraka. Tengok tu, gantinya itu besar, benteng dari api neraka. Bukan anak dimasang di neraka itu, bukan. Benteng dari api neraka itu pahala diberikan benteng dari api neraka. Apa? Karena kita berbuat baik kepada anak perempuan. Kita kan kadang-kadang kalau sudah punya anak perempuan, sudah bersuami, ada rasa kesal kita sedikit. Kenapa? Awak biar banyak-banyak, biarlah banyak habis. Begitu diambil, suaminya bawa pergi. Awak tak dapat apa-apa. Ingat, siapa bilang kita tak dapat apa-apa? Jadi benteng, Allah berikan anugerah benteng dari api neraka dengan perbaikan kita kepada anak kita. Kenapa kita tak dulu? Biarlah orang yang terakhir masuk surga. Kalau dia punya dunia dengan segala isinya, ya, dibagikan ke dia. Mau tak ditukarkan dengan azab neraka? Mau dia ditukarkannya asal dia jangan dimasukkan ke dalam neraka. Memelihara anak yang baik, Allah kasihkan bentengnya lah. Lapang dari kita. Selain dia punya suami, itu tanggungjawab suaminya. Lepas dosa kita dunia akhirat. Karena suaminya itu bertanggungjawab. Namun dia tetap anak kita. Karena kalau mati pun dia berhak mendapatkan warisan. Nah, coba kita perhatikan. Anak-anak kita di dalam. Ya. Ini sangat banyak sekali. Ya. Ini keutamaan anak yang soleh. Terutama dalam kemudian kita sebut lagi arti penting anak, pendidikan anak itu. Bagaimana pendidikan anak itu? Anak, ya, sebagaimana kita ketahui, anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan anak-anakmu dan keluargamu, ya. Qu anfusakum, dirimu wa ahliikum, dan keluargamu, nara, dari api neraka. Ini menunjukkan bahwa anak dibutuhkan untuk pendidikan kepada kita. Karena kita tahu anak kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak lahir dalam fitrah, tergantung orang tuanya lah yang menjadikan anaknya itu menjadi Yahudi atau anaknya itu menjadi seorang yang Nasrani. Mungkin agama tak berubah, Pak. Agama tak berubah, tapi perangai ini berubah. Maka itu orang tua walau dan pendidik Islam, ingat, seorang pengajar, kita ini orang tua juga pendidik, ajarkan kepada anak itu akhlak. Moral tak perlu. Sama ada akhlak dengan moral. Banyak orang terkecoh dengan bahasa. Orang menganggap akhlak dengan moral itu sama. Beda. Kalau anak minum tangan kiri, secara moral salah tak? Tak ada. Antum kalau belajar tata boga, ini makan tangan kanan, minum tangan kiri. Kalau anak umpamanya tegak, bawa gelas untuk diadu, anak rasa tak ada orang yang adu gelas sebesar inilah. Itu bisa pecah-pecah gelas macam itu. Dah cukup anak aja lah yang macam ini. Yang lain jangan. Ngadu gelas, minum sambil berdiri, moral salah tak? Tak ada penyelesaian. Bayangkan. Nengok orang barat lah, moralnya. Bertemu, dia bawa isteri, orang tu bawa isteri. Bertemu, dia berpeluan sama ini. Lalu dia berpeluk pula dengan isteri orang. Sun kiri, sun kanan. Moral dia senyum aja dia. Biasa aja. Islam dah. Jangan cuba kau nak memeluk pilih orang. Kau tak kena sebat sekali ini. Ini orang nak ini. Tapi itu kadang-kadang pengaruh makanan. Pengaruh makanan. Apa makanan yang makan? Babi. Orang yang suka makan babi itu tak punya rasa cemburu. Maka itu kita boleh makan ayam kan? Ayam cemburu lah. Cukulah kalau ada kandang ayam. Ada ayam jantan, ada ayam betina. Masuk ayam jantan lain, antum pikir dibiarkan dia jantan itulah ngejar bininya. Oh, enggak. Oh, kau masuk sembarangan. Berkelahi dia. Tapi kalau babi, enggak. Ini babi jantan, ini babi betina, masuk babi jantan lain. Dia bantu babi jantan ini ngerjain bininya. Itu babi itu. Maka untuk tengok orang yang makan babi itu, perangai itu. Tak ada rasa cemburu sama sekali. Tengok ini. Kita dilarang makan babi. Oh, cacing kita ke? Atau no kita ke? Terserah. Kita semua pun apa cacingnya, terserah. Yang kita ada efek yang paling takut. Apa itu? Sifat binatang itu lengket pada diri kita. Kalau ayam, walaupun ayam itu termasuk binatang yang ya, selalu nisbat yang buruk lah. Jarang buruk baik-baik kepada ayam. Wanita nakal di kampus disebut ayam kampus. Padahal ayam tak pernah masuk kampus. Ada perlu burung. Apa yang dibunuh? Burung walet dibunuh atau ayam? Ayam. Apa pasal ayam tak dibunuh? Kita dulu nak nunggu ayam tu makan ayam. Nunggu ayam tu nak mati-mati-mati. Patung-patung-patung. Tengok nasib ayam. Baik kan? Begitu sudah penat telur kan? Tapi punya nama telur mata sapi. Padahal telur ayam. Cuba membayangkan tuan. Namun demikian ayam tetap dia menghargai harga dirinya. Tak pernah ayam jantan lewat ayam betina buka paha. Insya Allah tak pernah. Antum carilah. Takkan ada ayam betina tuan lewat ayam jantan buka paha. Tengok. Tak. Ya mantap dia. Maka itu kita boleh makan ayam. Dia mempertahankan harga dirinya. Kalau dia ngomong ayam manusia, kalau tidak lihat pahaku, langkahi dulu mayatku. Coba kosong, baru nampak. Antum bisa bayangkan keadaan begitu. Nih, maaf ibu-ibu. Saya tak menyinggung lah. Saya cuma cerita tentang ayam aja, bukan cerita ibu-ibu. Bukan. Tapi kalau ada tersinggung, alhamdulillah lah. Masih ada perasaan namanya itu. Tapi kalau tak ada lagi perasaan, Allah biasa, Allah biasa. Aku susah tuh. Sawa'un alaihim. Itu jadinya. Ada, kita perbaiki keadaan yang seperti itu. Apalagi zaman modern ini. Mengerikan. Kan terbalik dunia ini. Kemana saya katakan? Tengok perempuan. Iklan semuanya perempuan pakai celana pendek. Laki-laki pakai celana panjang. Terbalik itu. Notak kita pun juga terbalik buatnya. Lihat. Antum cuma pergi ke mall. Penyakit orang yang suka ke mall itu. Pertama, sakit mata. Itu pertama yang sakit. Mata pencarian sakit. Dia belanja-belanja terus. sudah sesak nafas. Kalau dokter belum meneliti itu mungkin. Kalau tak percaya, antum pergilah ke mall. Antum naik eskalator dia pakai baju pendek. Rok pendek. Antum turun eskalator dia pakai baju pendek. Akhirnya nafas kita ikut pendek. Panitia ini marah atau apa ini makin lembut. Anak rasa ini minum air ini dari tadi tak habis-habis macam air geram. Tak ada habis-habis. Nambah lagi. Kalau sempat semuanya minum kan tak nambah-nambah. Bagus ini dijual. Lebih mahal. Daripada air guntur. Perhatikan. Ini diantara apa yang ingin kita gambarkan tentang ini. Nah, kalau begitu, sebagai seorang pendidik, kita tahu arti penting pendidikan anak dan bugut, maka sebagai orang pendidik, maka kita sangat membutuhkan bekal. Imam Ibnu Qayyim katakan, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau telah menyatakan, barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya, yakni dengan tidak mengajarkan hal-hal yang bermanfaat, membiarkan mereka terlantar, maka sungguh dia telah berbuat buruk, yang sangat buruk terhadap anak-anaknya. Maka itu faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua mengabaikan pendidikan anak. Itu susah. Tak bisa alasan, duit tak ada ustaz. Tapi ingat juga ya, kita buat pendidikan itu, orientasi kita apa? Ini kadang-kadang orang buat lembaga pendidikan orientasinya invest, kekayaan. Sehingga sekolah itu dengan alasan apa? Tak mungkin sekolah yang murah mutunya meningkat. Itu tipuan sejamurnya. Banyak sekolah-sekolah yang murah, bahkan sekolah gratis. Anaknya punya mutu. Pak, saya bukan nak promosi dah lah. Apa Pondok Al-Furqan bukan baru mah. Sampai sini kadang anak-anak belajar tu masih basah. Dah berapa tahun tu berdiri mah? Tahun 92-an. Masih basah kadang-kadang. Jalan ini. SPP paling 550 baru meningkat. Tapi 90% Ustaz Salaf yang di Pekanbaru itu semua tamat Al-Furqan. Mutunya bukan kena mahal, mutu. Dulu ada namanya Arbi, tes untuk seluruh Indonesia, baca hadis, hafal hadis, matan dan sanad 500 hadis. Sudah tu sekolah di Madinah, sampai Madinah ikut lagi musabakah, baca hadis 500 hadis juga lagi untuk seluruh Timur Tengah, nomor 1 juga. Jadi apa alasan nak buat sekolah mahal? Kalau masalah fasilitas boleh. Tapi jangan sampai gara-gara bayarnya murah, kurikulumnya berubah. Itu yang jadi masalah. Oh masalah. Umpamanya ini orang kaya. Dia ingin kamar anaknya itu seperti hotel berbintang 5. Tak masalah jadi mahal. Tapi ada orang susah. Dia tak mau anaknya sekolah hotel bintang 5. Dia mau yang berbintang-bintang. Tak lima aja bintang ini. Terbuka, nampak bintang-bintang ini. Tak perlu. Yang membuat murahnya apa? Fasilitasnya. Ya kadang-kadang orang yang punya uang, punya ini, dan anak-anaknya tak sejati ini, perlu fasilitas yang bagus. Tapi kurikulumnya jangan dirubah. Gara-gara bayarannya murah. Tidak, kurikulum biasa. Lihat anak mana yang lebih pandai. Anak orang kaya-kaya atau anak orang miskin-miskin. Tengok otaknya, mana yang lebih cerdas. Kalau kita buat semua sekolah mahal, ini mahal, itu mahal. Lalu, siapa yang bisa mengecap dunia pendidikan itu dengan baik? Anak orang miskin mana? Kita buat sekolah agama juga. Tapi sekolah yang kita berikan, orang tak bisa masuk. Apa? Mahal. 20 juta masuk. Ada TSD ke Jawa, anda tengok. Masuk SD ini dijamin 3 bulan pandai bahasa Inggris, pandai bahasa Arab. Antum bayangkan, uang masuk 25 juta. Masuk SD. Kalau orang tua berpikir, kenapa dia menghabiskan duit sampai 25 juta dalam jangka 3 bulan? Dimasukkan anaknya sekolah biasa, suruh orang kursus. Tak sampai 25 juta, paling 5 juta pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris. Tapi aku betul, orang kita ngajar di pondok aja 6 tahun, belum tentu anak itu pandai bahasa Inggris, bahasa Arab. Kalau cerita, lebih dari itu kita bisa cerita. Ini sekolah, anak bayi masuk sini, nangis pun bahasa Arab. Tapi kan cerita, semua orang pandai cerita. Realita, ini pendidikan anak-anak kita, sama aku tentu anak-anak banyak. Ingat, orang yang punya anak habis Quran, orang tuanya akan diberi mahkota dari cahaya. Kemudian dia bisa memberi syafaat kepada ada riwayat 7 keturunannya. Maka kita tidak ingin bangga anak kita, cari yang habis Quran. Tapi jangan paksa sesuai keadaan dia. Niatkan. Itu. Walaupun dia doktor, walaupun dia ini, Pak. Doktor itu tak akan mengurangi beban kita di akhirat. Tapi dengan hafiznya Quran anak kita dengan ini, sudah ada janji Allah. Itu tak berarti tak boleh jadi doktor. Ini yang salah paham dia, Dik. Nak, hafiz dia, Pak. Oh, daripada tak jadi hafiz, lebih baik tak sekolah. Akhirnya tak jadi semuanya. Hafiz tidak, doktor pun tak jadi. Tak jadi-jadian anak itu. Tak begitu prinsipnya. Tetap diajarkan kepada anak-anak. Tidak. Ya. Tentang pendidikan-pendidikan itu agar mereka memahami. Nah, apa bekal kita? Pertama, keikhlasan. Pendidikah atau orang tuakah sangat memerlukan keikhlasan dalam mengajar. Dengan keikhlasan itu ringan semuanya. Kalau tanpa keikhlasan, itu berat semuanya. Ngajilah jauh-jauh, tengok orang ngaji 2-3 orang, patah semangat. Kenapa? Kita ini nak cari siapa? Kita belajar kena Allah. Bukan belajar kena orang. Kita mendidik juga kerana Allah. Maka itu seorang pendidik berbeda dia dengan seorang pengajar. Seorang pendidik, dia rela berkorban untuk anak didiknya. Seorang pengajar belum tentu rela berkorban. Orang anak ikro 5 disuruh ngajar ikro 2, mau dia. Tapi ngajar. Tapi mendidik anak. Kita orang tua disambil sebagai pendidik, pengajar, kita harus bisa berikan contoh. Keikhlasan kita itu nampak. Dengan apa dawahnya, rutinnya kita. Ya, tentu masing-masing apa, ada triknya, ada caranya. Ada kadang-kadang kita mengajak anak terlalu dimanja. Semua kita bagikan, semua ini tanpa filter. Apalagi dunia-dunia sekarang. Ya? Apa nih? Istirahat dulu 10 menit. Sekarang apa dulu? Dulu kan kita istirahat. Berapa lama kita sudah istirahat? Hah? Ya, enggak maksud anda, langsung istirahat dulu atau istirahat sekarang? Kalau dulu, kita lanjutkan kajian. Tapi dulu sudah istirahat kan? Iya, kita lanjutkan kajian kita. Ini lanjutin aja, mau istirahat dulu atau istirahat sekarang? Kan gitu. Sekarang kita istirahat 10 menit. Jadi kalimat itu kadang-kadang perlu juga. Ya? Macam ini air bening, kita sepakat air putih. Padahal air putih itu bukan ini, air susu. Tapi namanya kita sepakat untuk berbohong. Air susu kita, air bening semuanya. Allah, betul-betul lagi. Ya? Itu kesepakatan tanpa mesti seminar. Ya? Kalau kita minta air bening di kedai nasi, bingung orang. Air bening apa? Ya, itu dia. Nah, itu sepakat tuh. Ya, macam ini juga. Sepakat apa? Kita istirahat dulu. Anda sering bilang, kawan-kawan. Istirahat dulu, kenapa istirahat sekarang? Sekarang, Ustaz. Nah, itu baru benar. Kalimatnya sangat benar. Kalau makan dulu, dulu itu sudah makan. Kenapa tak sekarang makannya? Gitu. Dulu sudah makan, jangan makan lagi sekarang. Nah, sekarang kita istirahat. Dan kita makan sekarang juga. Ya, subhanallah, wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik.